kalau jujur itu agak lebih baik. Iya. Pak Hatta, sahabat-sahabat saya terkasih, kejujuran itu bahasa yang paling mudah. Orang kalau jujur mudah minta maaf, mudah mohon maaf ini baret. Itu Pak. Begitu orang tidak jujur, langsung bahasa itu sulit membedakan antara polos, tidak jujur, agak-agak polos. Lawan dari polos itu bukan tidak jujur, Pak. Lawan dari polos itu lurik, totol-totol, gatik. Yang kedua, pergi ke bengkel cat agar mobil diperbaiki, tapi tidak bicara apa-apa. Oh, ini lebih baik. Siapa orangnya itu tadi? Salam super, Pak Mario. Salam super, Ibu. Sebenarnya jawaban ini kurang tepat. Kenapa saya tetap memilih B? Karena mendekati dengan jawaban saya. Super sekali. Jawaban saya sebenarnya adalah saya ingin tetap menceritakan bahwa itu adalah kesalahan saya sehingga mobil teman saya lecet. Dan saya bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil tersebut. Super sekali. Nah yang ketiga, menyampaikan bahwa ada lecet kepada teman tapi gak tahu. Ya. Nah siapa tadi yang tiga? Terima kasih, nama saya Arif dari Jakarta. Begini Pak, yang pertama, seorang pemilik pasti lebih tahu daripada yang peminjam. Ya terus dia tahu, ini tadi gak ada baretnya. Terus oh. Anda bilang apa? Mungkin saya salah. Pak, sekarang begini, jangan gunakan pikiran Bapak, saya mohon Bapak gunakan hati baik Bapak. Yang seharusnya Bapak lakukan apa? Yang seharusnya saya lakukan, saya mengaku, ketika, belum tentu setelah saya mengaku disuruh memperbaiki oleh pemiliknya Pak. Ini masih hitung-hitungan ya? Belum ikhlas ini. Oke, tapi Bapak sudah tahu lebih baik mengaku. Siapa tahu dia tidak haruskan mengganti. Iya. Kalau diharuskan mengganti, ya harus diganti. Iya betul. Ya udah, ada harapan ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita hampir tiap hari kita mendengar orang memprotes pemimpin, pejabat tentang ketidakjujuran mereka. Tanpa kita sadar dalam keseharian kita, kita berlaku kurang jujur. Kalau kita adil, kita akan perbaiki dulu kejujuran diri kita sebelum memprotes orang lain tidak jujur. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan pada seluruh audiens untuk bertanya lagi Pak Mario. Silakan. Saya persilakan ingin bertanya, mohon tunjuk tangan Anda. Nama saya Habibi dari Surabaya. Dari Surabaya? Yang ingin saya tanyakan, kenapa ikhlas itu sesuatu yang disebut magic? Magic. Dan saat kapan ikhlas itu harus kita lakukan? Apa batas-batasan ikhlas? Terima kasih. Super sekali. Langsung dijawab ya. Oke, kalau gitu saya tanya dulu. Ikhlas itu Anda pilih, mudah, sedang, sulit, atau enjoy aja? Yang mana ikhlas itu? Sulit. Mengapa ikhlas itu sulit? Karena ikhlas itu bukan perasaan. Ikhlas itu jalan hidup. Ayo cek dulu keikhlasannya. Anda tahu bahwa tidak ada kebaikan bisa sampai kepada kita kecuali diizinkan Tuhan? Tidak ada orang bisa mencegah rezeki kita kalau tidak diizinkan Tuhan? Orang yang ikhlas itu menerima apa adanya sebagai perintah untuk mengupayakan yang lebih baik. Nah, sampai kapan? Ini loh. Ikhlas adalah siklus tanpa akhir yang menghebatkan rezeki. Mengapa? Ikhlas adalah meminta yang terbaik Kalau Anda ikhlas bertuhan kepada Yang Maha Kaya, itu minta yang terbaik. Tuhan Maha Pengasih, Maha Mengizinkan, minta yang terbaik, lalu bekerja untuk hasil terbaik. Bekerja bukan hanya asal di absen, lalu berharap cepat pulang. Ikhlas adalah meminta yang terbaik, bekerja untuk hasil terbaik sampai detik terakhir kita harus menerima. Setelah menerima, kita terima dengan penuh syukur. Nah, lalu setelah diterima dengan syukur, bekerja keras, minta 1 miliar, bekerja untuk 1 miliar, dapat 15.000. Ikhlas. Iya dong. Mau apa lagi? Dapat 15.000, lalu segera bekerja lagi, mencapai yang lebih baik. Tetapi kalau dapat 30.000 untuk beli rokok 20.000, coba, lalu memarahi Tuhan kalau kurang modal. Jadi kalau begitu pantas kehidupan itu siklus, siklus keikhlasan, karena kita minta, bekerja, bersyukur. Minta yang besar, bekerja untuk yang besar, terima apapun yang diberikan. Lalu minta lagi yang besar, bekerja lagi untuk yang besar, terima apapun. Itu prosesnya. Seumur hidup. Tahu-tahu dapat apa? Tahu-tahu dapat hati yang damai. Kalau belum kaya, sudah damai sehingga mudah kaya. Kalau belum berkuasa, sudah damai sehingga mudah berkuasa. Kan keberhasilan tidak harus terjadi di musim kita. Bisa terjadi di musim anak-anak kita. Ayah saya seorang kapten, pensiunan kapten, tapi anaknya melayani, meneruskan kebesaran beliau sebagai kapten. Super sekali Pak Mario. Super sekali. Pak Mario, kita akan berikan kesempatan kepada Super Audience untuk bertanya lagi, Pak. Silakan. Silakan yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Saya nama Halimatu Sadia dari Palembang. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya mau bertanya, bagaimana kita ikhlas dengan kehebatan orang lain tanpa membuat kita lemah? Adik-adik saya dan anak-anak saya yang terkasih, Pak Mario waktu masih muda dulu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan setiap kali saya salaman sama orang, ilmunya menyerap. Guru matematika set, langsung tahu. Kosinus, kotangen gitu. Nah, setiap kali itu doa saya. Apa motivasi saya? Supaya saya jadi apa? Supaya apa? Supaya pandai? Bukan. Supaya tidak harus belajar. Itu doanya orang malas. Nah, setelah berapa saat saya mengerti kok gak ngefek, akhirnya saya menemukan ilmu menyerap ilmu orang lain. Mau tahu? Ilmu menyerap ilmu orang lain. Satu, tidak usah risaukan kekurangan diri. Supaya ikhlas menerima kalimat ini, apakah Anda tetap bisa berhasil meskipun tidak lebih pandai? Bisa. Asal lebih rajin, lebih mudah ditolong orang. Ya? Jadi jangan risaukan kekurangan. Kedua, rayakan kehebatan orang lain. Kalau lihat orang pandai, hebat sekali, super sekali, kok bisa ya? Rayakan kehebatan orang lain. Saya janjikan ini, adik-adik, anak-anak saya, pada detik pertama Anda merayakan kehebatan orang lain dengan ikhlas, langsung hati Anda damai. Salah satu beban di hati itu karena Anda bersaing dengan orang yang tidak Anda terima dengan ikhlas kehebatannya. Coba sekarang, bayangkan wajah orang yang Anda benci. Coba sekarang, bayangkan. Itu kok banyak sekali. Satu saja. Oke? Bayangkan wajah orang yang tidak kita sukai, bayangkan. Oke, sudah ketemu wajah itu, lalu katakan, memang dia lebih pandai dari saya. Memang dia lebih rajin. Memang dia lebih berbakti kepada perusahaan. Pantas kalau dia lebih dahulu daripada saya. Coba, langsung damai ya. Nah itu yang satu, coba 47 orang yang lain tuh. Rayakan kehebatan orang lain. Nah yang ketiga, ini cara menyerap ilmu orang lain adalah belajar untuk menjadikannya